Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini 22 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari Risalatun fi Zakah karya Syekh Syuyukhina Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan kemarin, ingin sedikit saya nukilkan apa yang telah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal keadaan beliau terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan iktikaf yang beliau kerjakan, yang rutin beliau kerjakan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang telah kita ketahui bersama sampai akhir hayat beliau, beliau tetap mengerjakan yang namanya amalan besar al-i'tikaf dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Akan tetapi ternyata ada di satu tahun beliau alaihi salatu wassalam tidak mengerjakan al-i'tikaf disebabkan kehebohan atau kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar beliau. Jadi istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun sempat membuat satu kehebohan yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-i'tikaf untuk tahun ini tidak saya amalkan. Karena apabila dilanjutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Maka nanti insyaallah taala kita juga akan mengambil sebuah kaidah bagaimana seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, harus pintar-pintar menimbang sebuah permasalahan. Apabila hal tersebut maslahat bagi dia dan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, maka kerjakanlah. Akan tetapi ternyata dengan amalan sunnah tersebut, bukan amalan kemaksiatan, amalan sunnah, mendatangkan fitnah, mendatangkan mafsadat, mendatangkan sesuatu yang membuat gaduh dan yang semisalnya, maka jauh lebih baik untuk dia tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternukil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza arada an ya'takifa shalla al-fajr. Apabila beliau akan mengerjakan al-i'tikaf, akan masuk ke kebiasaan beliau untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu beliau mengerjakan salat subuh sebelum masuk ke dalam kemah. Setelah beliau mengerjakan salatul fajar, thumma dakhala mu'takafahu. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam masuk ke dalam kemah beliau. Ini pada tanggal 21. Jadi telah kita sebutkan sunnahnya bagi para mu'takifin dari tanggal 20 ketika matahari telah terbenam, artinya sudah masuk ke hari 21, malam 21, maka dia masuk ke kemahnya masing-masing. masuk ke mu'takafnya masing-masing. Paling tidaknya dia harus memulai niat pada malam tersebut. Kalau tidak masuk, langsung ke kemah yang ada atau tempat i'tikaf yang ada. Seperti Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, walaupun beliau masuk di tanggal 21 ba'dal fajr, setelah sholat subuh, akan tetapi niat i'tikaf beliau telah bermalam sejak tanggal 21 di maghrib tersebut. Yakni malam 21 tersebut sudah beliau inapkan niat i'tikaf, akan tetapi beliau masuk ke dalam kemah pada saat selesai mengerjakan sholatul fajr secara berjamaah. Wa innahu amara bi khuba'ihi faduriba lima arada al-i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk masing-masing para sahabah yang ingin mengerjakan i'tikaf, hendaknya mereka membuat kemah sendiri-sendiri pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Fa amarat Zainab bi khuba'iha faduriba. Maka setelah Nabi SAW mengizinkan untuk siapapun dari kalangan sahabah, sahabiyah, atau keluarga-keluarga beliau, atau istri beliau, atau siapapun dari kalangan muslimin wal muslimat yang ingin mengerjakan i'tikaf, silahkan dibangun kemahnya, tempatnya disediakan. Maka mendengar izin tersebut dari Nabi SAW, Zainab mendirikan kemahnya. Beliau mendirikan kemah persis di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amara ghayruha min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam bi khuba'ihi faduriba. Maka selain dari Zainab, ternukil bahwasanya Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma juga membuat kemah persis di samping An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha juga membuat kemah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidaknya di dalam Masjid Nabawi ada 4 kemah yang berada dengan sekecil itu, Masjid Nabawi yang ketika itu tidak seperti sekarang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam batasnya hanya kecil sekali, bahkan Raudhah itu belum bahagian dari Masjid Nabawi ketika itu karena Nabi alaihi salatu wasallam belum wafat. Jadi belum dibangun masjid, masih sekecil itu. Bayangkan masjid yang kecil itu, kalau bahasa kita di zaman sekarang mungkin musholla, belum menjadi masjid, masih kecil. Ada 4 kemah di dalam masjid yang kecil tersebut. Maka milik Rasul, yang kedua Hafsah, yang ketiga Zainab, dan yang keempat Aisyah radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Maka setelah selesai dari salatul fajr, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, nadhara fa idza al-akhbiyah. Maka ketika Nabi SAW selesai dari mengerjakan sholatul fajr, beliau menjadi imam dari sholat subuh tersebut, melihat di dalam masjid tersebut banyak sekali kemah-kemah yang ada, terlebih di sekitar kemah beliau ada 3 kemah yang bertumpuk-tumpuk di situ. Faqal, maka Nabi SAW melihat kehebohan yang ada, kegaduhan yang ada, albirra turidna, bertanya kepada para istri beliau, bertanya kepada para keluarga beliau, kenapa bertuyuk-tuyuk untuk membuat kemah di samping aku? Apakah kebaikan yang kalian inginkan? Albirra turidna. Fa amara bi khuba'ihi fa quwidha wa taraka al-i'tikaf fi syahri Ramadan. Maka pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh para ahlul lughah dengan bahasa istifham al-inkari. Sebuah pertanyaan tapi hakikatnya pertanyaan itu mengandung pengingkaran. Jadi diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirra turidna, apakah kebaikan yang kalian inginkan? Ini membuat gaduh masjid, membuat heboh masjid. Di mana nanti kaum muslimin akan mengerjakan salat? Di mana sahabat-sahabat Nabi akan mengerjakan salat? Masjid yang sempit ditambah lagi ada kemah-kemah di dalam masjid tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk semua kemah, 4 kemah yang ada, lepas semua. Diperintahkan kepada beberapa sahabat beliau, lepas semuanya. Aku tidak jadi i'tikaf pada tahun ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan 3 kemah istri beliau, bukan 3 kemah keluarga beliau saja yang dilepas, tapi kemah Nabi alaihi salatu wasallam juga lepas. Fataraka al-i'tikaf, maka Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan al-i'tikaf fi syahri Ramadan, pada Ramadan tersebut, hatta i'takafa fil ashril awal min Syawal. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan tahun tersebut tidak mengerjakan i'tikaf, rutinitas berarti tidak dikerjakan oleh Nabi. Akhirnya yang dilakukan oleh beliau adalah mengganti, mengqadha i'tikaf yang harusnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau ganti, diakhirkan menjadi 10 hari pertama dari bulan Syawal. Jadi setelah masuk bulan Syawal, 10 hari pertama beliau mengerjakan i'tikaf di masjid beliau dengan satu kemah sendiri, tanpa disandingi atau tanpa didampingi oleh beberapa kemah dari istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wardahun. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari kisah yang ringkas ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bagaimana semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wardahun untuk dekat bersama Nabi, selalu mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi cara yang dikerjakan oleh mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akan mendatangkan sekian mafsadat, akan mendatangkan kegaduhan, ketidaknyamanan bagi mereka yang akan mengerjakan salat di Masjid An-Nabawi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dengan melihat maslahat ini, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, ketika ada maslahat yang lebih besar, tidak jadi i'tikaf Nabi dan tiga istri beliau tidak jadi i'tikaf, maka itu adalah maslahat yang jauh lebih besar. Akhirnya pilihan itulah, opsi itulah yang diambil oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi karena kebiasaan tersebut rutin dilakukan oleh beliau, tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, akan tetapi diqadha oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan i'tikaf di 10 hari pertama dari bulan Syawal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, rutinitas Nabi alaihi salatu wassalam, amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan, apabila pernah beliau tinggalkan akan beliau ganti. Dan ini kaidah yang umum di dalam syariat beliau alaihi salatu wassalam. Kita melihat bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam ketinggalan dari mengerjakan salat qabliyah al-fajr, 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat wajib al-fajr. Ketinggalan, tertidur ketika itu, maka beliau ganti setelah mengerjakan salat wajib al-fajr. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya, di antara i'tikaf al-muhim, kaidah yang harus kita fahami, rutinitas amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi, apabila pernah beliau tinggalkan pasti akan beliau qadha pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Fizzaka karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan kemarin terakhir kita telah menyebutkan nisab dhahab dan nisab al-fiddah, yang mana nisab al-dhahab adalah 85 gram emas, begitu pula al-fiddah perak 595 gram perak. Maka apabila seorang muslim memiliki harta dengan nisab tersebut dan bertahan haulan kamilan dari bulan 1 sampai bulan 12, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, dari bulan Januari sampai bulan Desember, dari bulan Ramadan sampai bulan Syaban, tepat 12 bulan, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Telah kita berikan permisalan, telah kita berikan sebuah kiasan pada pertemuan kemarin, apabila kita anggap harga 1 gram emas adalah 500 ribu, maka akan keluar bilangan 42 juta. Ternyata harga emas naik turun. Setelah dicek di beberapa web resmi yang berkaitan dengan jual beli emas, bahkan ada sampai ke bilangan 700 ribu. Maka kita ambil contoh kecil, 50 juta adalah batas minimal atau nisab bagi harta yang dimiliki oleh seseorang. Artinya ketika harta seseorang 50 juta dan tidak pernah bergerak selama 1 tahun, tidak pernah bergerak turun, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%, yaitu kemarin kita hitung 1.250.000. Semenjak uang 50 juta, 60 juta, 70 juta, terus sampai 100 juta, 150 dan yang seterusnya, di atas 50 juta, di atas nisab yang ada, dia harus mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Dan nisab yang ada diberikan pilihan, maka harus pintar-pintar para agnia, orang-orang kaya, untuk melihat harga perak berapa 1 gram. Terakhir ketika saya cek mungkin sekitar 60 ribu, maka tinggal dikalikan 595 dikali 60 ribu berapa dapatnya, atau 85 gram dikali 700 ribu berapa dapatnya, disandingkan dan dilihat harta yang ada pada seorang yang ghani, seorang yang kaya, mana nisabnya yang sampai, apakah nisab emas ataukah nisab perak. Semuanya sama. Apabila telah sampai nisab, harus dia keluarkan sebanyak 2,5% apabila telah bertahan haulan kamilan, 1 tahun penuh. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, wa yaltahiku bin nuqudi huliyun nisa minadz zahabi awil fiddah, dan masuk kepada hukum zakat huliyun nisa, perhiasan yang dimiliki oleh para wanita, minadz zahabi awil fiddah. Apakah perhiasan tersebut terbuat dari emas ataukah perak? Ini yang harus digarisbawahi. Jadi perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, dan atau perak. Selebihnya dari mutiara misalkan, atau dari berlian misalkan, atau dari unsur-unsur yang lain, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya emas dan perak. Hanya emas atau perak. Jadi tidak ada jenis yang ketiga pada perhiasan-perhiasan wanita. Khassatan idza balagatin nisab wa hala 'alaiha al-haul fa inna fiha az-zakah. Terlebih atau terkhusus apabila perhiasan yang dipakai oleh para wanita tersebut sampai kepada bilangan nisabnya. Dia punya kumpulan emas sampai ke bilangan 85 gram emas. Dia punya kumpulan perak, perhiasan perak sampai ke bilangan 595 gram perak. Maka kata beliau, selama sampai kepada nisabnya wahala alaihal haul, sempurna 1 tahun dia miliki, fa inna fiha zakah, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari perhiasan-perhiasan wanita tersebut. Wa in kanat mu'iddatun lil isti'mal awil 'ariyah fi ashahi qawli al ulama, walaupun harta tersebut, emas dan perak tersebut, perhiasan tersebut hanya digunakan untuk dipakai sehari-hari, hanya digunakan untuk kesehariannya saja, bukan untuk didagangkan, bukan untuk dijual belikan, hanya dia pakai untuk sehari-hari. Walaupun hal tersebut, ini khilaf tentunya di tengah-tengah para ulama, ada 4 pendapat dalam permasalahan ini. Secara ringkas, 4 pendapat yang ada adalah, pendapat pertama, wajib zakat perhiasan yang dimiliki oleh wanita sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan haul. Yang kedua, pendapat yang kedua, tidak wajib. Tidak wajib berarti emas dan perak tersebut, perhiasan tersebut dipakai dan bukan untuk didagangkan. Ini alasannya, karena itu bukan perhiasan yang diperjualbelikan, maka tidak wajib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wajib, akan tetapi cara untuk dia mengeluarkan zakatnya bukan 2,5%, akan tetapi dengan meminjamkan perhiasan tersebut kepada orang lain, kepada keluarganya, kerabatnya, anaknya, istrinya, tetangganya, dan yang seterusnya, dipinjamkan. Kemudian pendapat yang keempat, yang kurang lebihnya gabungan dari pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan apa yang telah ternukil dari para ulama al-fuqaha, gabungan dari pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kata beliau, ashah qawli al-ulama, yang paling sahih, yang paling rajih dari khilaf yang ada di tengah-tengah para ulama adalah, walaupun perhiasan emas dan perak tersebut hanya digunakan untuk keseharian para wanita dan tidak dia perdagangkan, tidak dia perjualbelikan, selama sampai kepada nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang rajih dengan dalil-dalil yang insyaallah akan disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Di antara dalilnya adalah li umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ma min sahibi dhahabin aw fiddatin la yuaddi zakataha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar. Keumuman ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang yang memiliki emas, tidaklah seorang yang memiliki perak, tidak dikeluarkan zakatnya apabila sampai kepada nisabnya dan bertahan selama haulan kamilan, 1 tahun penuh, tidak dia keluarkan zakatnya, artinya dia tahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan azab pada yaumul qiyamah nanti karena kekikiran dan kebakhilan dia pada saat menahan zakat dari harta-harta tersebut. Maka keumuman dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam di sini, sahib dhahab wa sahib fiddah, orang yang memiliki emas dan orang yang memiliki perak, tidak diperinci di situ. Berarti para wanita yang memiliki emas masuk ke dalam hadis ini, para wanita yang memiliki perhiasan perak juga masuk ke dalam hadis ini. Apabila sampai kepada nisabnya tidak dia keluarkan zakatnya, hati-hati, berarti dia telah terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti, wal iyadzubillah. Kemudian dalil yang kedua kata beliau, walima tsabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sebuah hadis yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu ra'a salatu wasallam pernah melihat, biyadi imra'atin, pada tangan seorang wanita, siwaraini, dua gelang emas. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat dua gelang emas di tangan seorang wanita, min dhahab, yang terbuat dari emas, dua gelang emas, gelang tangan yang terbuat dari emas. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada wanita tersebut, atu'tina zakata hadha, apakah engkau keluarkan zakatnya emas ini, zakatnya perhiasan ini? Maka qalat, wanita tersebut mengatakan, la, aku tidak keluarkan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qal ayusurruki ayusawwirakallahu au ayusurruki ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini minnar. Apakah engkau senang, ayasurruki, apakah engkau senang wahai seorang wanita, ayusawwirakillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan mengenakan, memberikan kepadamu dua gelang pula. Jadi dia pakai gelang di dunia yang terbuat dari emas, tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Kenapa tidak dikeluarkan? Ya karena ketidaktahuan dan yang seterusnya, sekian banyak sebab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar wanita tersebut tidak mengeluarkan zakatnya, apakah engkau senang wahai wanita, apabila Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan mengenakan dua gelang emas, tapi terbuat dari an-nar, tapi terbuat dari api neraka. Dua gelang diletakkan atau diberikan di tanganmu, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siwaraini tersebut, dua gelang tersebut terbuat dari nar, terbuat dari api. Wal'iyadu billah. Fa'alqathuma waqalathuma lillahi wa rasulih. Maka dengan cepat sang wanita tadi melepaskan dua gelang emas yang ada di tangannya, kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seraya dia katakan, huma lillahi wa li rasulihi, dua gelang ini aku zakatkan, aku sedekahkan, aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasa'i dengan sanad yang baik. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat bahwasanya wanita tersebut memiliki perhiasan berupa dua gelang emas, dan dua gelang emas yang ada nampak bahwasanya sampai kepada nisabnya. Ternyata ditanya oleh Nabi, apakah kamu keluarkan zakatnya dua perhiasan ini? Ternyata tidak. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari apa yang ada di sisi wanita tersebut ketika menahan zakat dua perhiasan yang ada, sampai mendapatkan ancaman dari beliau alaihi salatu wassalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi nanti di yaumul qiyamah akan tetap memberikan dua gelang kepadamu, tapi gelang tersebut terbuat dari api neraka. Wal'iyadu billah. Wa tsabata an Ummi Salamah, kemudian hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya perhiasan ini juga wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha annaha kanat talbas awdahan min dhahab, adalah Ummi Salamah mengenakan gelang kaki yang terbuat dari emas. Faqalat, kemudian beliau berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akan zunhu, wahai Rasulullah, apakah dua gelang kaki yang aku kenakan ini merupakan kanzun, merupakan harta yang aku simpan? Artinya harta yang aku simpan dan akan nanti dikenakan azab oleh Allah, wal'iyadu billah. Seperti yang kemarin kita sebutkan bahwasanya kanzun ini, harta yang disimpan terus, bakhil orangnya dari keluarkan zakatnya, ditahan terus hak-hak orang fukara, hak-hak orang miskin di situ, maka dia akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang besar, yang berbisa, yang siap menyantap sang pemilik harta tersebut. Maka Ummu Salamah khawatir bahwasanya dua gelang kaki yang terbuat dari emas ini bisa menjadikan zun nantinya, bisa menjadi sebab beliau akan mendapatkan azab dari Allah, wal'iyadu billah, radhiyallahu ta'ala anha. Maka ketika ditanya hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, ma balagha ayyuzakkiya fazukkiya falaysa bikanzin. Apabila nisab dari dua gelang kakimu tersebut wahai Ummu Salamah telah sampai kepada nisabnya 85 gram emas, kemudian zukki ya, dikeluarkan, dizakati 2,5%-nya, falaisa bikanzin, maka dua harta tersebut tidak termasuk bahagian dari kanzun, tidak termasuk bahagian dari harta yang disimpan, harta yang dengannya seorang bakhil untuk dia zakati. ma ahadits ukhra fi hadzal ma'na, dan hadis-hadis yang lain yang banyak sekali terkandung makna ini. Artinya ikhwati fillah yarakumullah, kesimpulan yang bisa diambil dan disampaikan oleh beliau, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari bukan untuk didagangkan, bukan untuk diperjualbelikan, tetap terkena zakat dengan dua persyaratannya. Yang pertama sampai kepada nisabnya, dan yang kedua sampai kepada haulnya. 85 gram emas atau 595 gram perak, dan itu bertahan pada diri seorang wanita selama 1 tahun penuh, tidak pernah dia jual, tidak pernah dia kurangi, dan yang seterusnya tetap ada di perbendaharaan dia, dia simpan terus, maka di akhir tahun dia harus mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki dari perhiasan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Selesai kita pembahasan yang berkaitan dengan zakatul mal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Yang mana kesimpulannya sedikit ingin saya ingatkan bahwa zakatul mal ini paling tidaknya memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama adalah Islam, syarat yang kedua nisab, syarat yang ketiga haul, dan syarat yang keempat istiqrarut tam atau mulkut tam. Haulnya ada sampai 1 tahun penuh, nisabnya ada sampai kepada bilangan 85 gram emas, sampai kepada bilangan 595 gram perak, dan harus terpenuhi syarat yang keempat yaitu mulkut tam, dia memiliki harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Apabila ada salah satu dari syarat-syarat zakat mal tadi tidak ada pada seorang muslim, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat ini seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, khususnya zakatul mal, adalah sesuatu yang diwajibkan kepada mereka para al-aghniya, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, ammal urud, adapun bahan-bahan dagangan. Wa hiya sil'ul mu'adda lil bai', itu adalah segala macam bentuk sesuatu, segala macam bentuk benda yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperjualbelikan, untuk didagangkan. Ini ada zakatnya. Fa innaha tuqawimu fi akhiril 'am, maka seluruh harta atau seluruh apa yang dia miliki dari benda-benda tersebut yang akan dia jual, yang akan dia perjualbelikan, yang akan dia siapkan untuk adanya transaksi, maka di akhir tahun harus dia hitung semua berapa jumlahnya. Wa yukhriju rubu'ul usyur qimataha, dan dikeluarkan sama 2,5% dari harta tersebut. Sawa'un kanat qimatuha mithlu thamaniha aw akthar aw aqal. Apakah harta tersebut sesuai dengan jumlahnya atau lebih banyak atau lebih sedikit? Al-muhim sampai kepada an-nisab, sampai kepada bilangan yang telah kita kiaskan, kita analogikan kemarin, 50 juta atau mungkin 595 gram perak dikali 60 ribu. Li hadits Samurah, berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala anhu ardhah qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi na'udduhu lil bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekah, untuk mengeluarkan zakatnya barang-barang yang kami persiapkan untuk perdagangan, yang kami persiapkan untuk jual beli. Rawahu Abu Daud. Jadi barang-barang yang memang disiapkan, benda-benda yang disiapkan untuk jual beli, apabila sampai kepada nisabnya, sampai kepada bilangan 50 juta dan bertahan selama 1 tahun, harus dia keluarkan rubu' usyur, 2,5%-nya di akhir haulnya. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk kepada hukum ini, kata beliau, al-aradhi al-mu'idda lil bai', masuk kepada hukum ini tanah-tanah yang dimiliki oleh mereka, para tuan tanah yang sudah dipersiapkan untuk dijual. Tanah itu apalagi sekarang harganya sekian ratus juta, apalagi di tengah kota atau yang semisalnya, maka apabila sampai kepada nisabnya dan bertahan selama 1 tahun, terkena zakatnya. Begitu pula al-imarat, bangunan-bangunan, was-sayyarat, mobil-mobil, ini semuanya perkara yang diperjualbelikan. Dia jual beli rumah, dia jual beli mobil, wal-maka'in ar-rafi'ah lil-ma', kemudian pompa-pompa air atau hal-hal lainnya yang diperjualbelikan, benda-benda yang kaitannya dengan mata air. Wa ghairi dzalika min asnafi sila'il mu'iddati lil bai', atau jenis-jenis yang lainnya, jenis-jenis barang yang lainnya yang memang dia persiapkan untuk jual beli. dia miliki barang tersebut, dia miliki tanah, dia miliki mobil, dia miliki bangunan, itu semuanya dipakai untuk jual beli, untuk perdagangan. Maka hasilnya apabila sampai kepada bilangan nisab emas atau nisab perak, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kemudian kata beliau, ammal imarat, adapun bangunan-bangunan, al-mu'iddalil ijar, rumah-rumah yang dipersiapkan untuk sewa-menyewa. Jadi bukan dipersiapkan untuk jual beli rumah. Jadi dia punya beberapa rumah, 3 rumah, 4 rumah, dia siapkan untuk jual beli. Itu terkena zakatnya. Tapi berbeda dengan kondisi yang akan beliau sebutkan, seorang muslim memiliki beberapa rumah, tapi dipersiapkan bukan untuk jual beli, tapi dipersiapkan untuk al-ijar, sewa menyewa. Fazzakatu fi ujuriha idha hala alaiha al-haul. Maka dalam kondisi yang kedua ini, apabila sang pemilik sewaan, sang pemilik rumah sewa tersebut, sang pemilik bangsalan atau yang semisalnya rumah kontrakan, hasil dari sewaannya tersebut sampai kepada nisabnya, nisab emas ataukah nisab perak, maka juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Idza hala alaihal haul, apabila telah sampai dan sempurna hitungannya 1 tahun penuh. Jadi apabila sudah 1 tahun penuh, dia miliki hasil dari uang sewanya, hasil dari uang kontrakannya, wajib dia keluarkan 2,5%. Tapi subhanallah, misalkan satu contoh kasus, dia punya rumah bangsalan, rumah sewaan, rumah kontrakan, belum sampai ke bulan 12, baru bulan 11, baru di bulan Dzulqa'dah, ternyata yang kontrak keluar, ini bilangannya sudah sampai misalkan 50 juta, ternyata di bulan 11 keluar uang 50 juta itu, ketika dia cek rumahnya membutuhkan renovasi dan yang seterusnya, akhirnya 50 juta tadi keluar, berkurang untuk renovasi rumah. Nah, seperti ini berarti haulnya belum sempurna, belum 1 tahun penuh, belum dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah, baru 11 bulan. Maka uang 50 juta tadi tidak wajib untuk dikeluarkan 2,5%-nya, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini pada akad al-ijar sewa menyewa. Amma dzatuha falaisa fiha zakat. Adapun rumahnya, rumah yang dijadikan sebagai bahan sewa menyewa atau kontrak-kontrakan, maka tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Likauniha lam tu'addu lil bai', karena rumah tersebut tidak disiapkan untuk dijual, tapi untuk disewakan. Beda dengan rumah yang disiapkan untuk dijual. Rumah yang disiapkan untuk dijual, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tapi sebuah rumah yang hanya disiapkan untuk sewa menyewa atau untuk dikontrakkan, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Wa hakadha sayyarat, begitu pula mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan al-khususiyah, kendaraan pribadi yang memang dia memiliki bisnis atau usaha jual beli, berbeda dengan mereka yang memiliki usaha sewa menyewa mobil, al-ujrah, laisa fiha zakah, kalau sewa menyewa tidak ada zakatnya. Idza kanat lam tu'addu lil bai', apabila kendaraan tersebut, mobil, motor yang semisalnya, tidak dia persiapkan untuk jual beli. Tapi selama disewa mobil yang ada, ternyata sampai kepada nisabnya selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan karena nominal tersebut, bukan karena barangnya. Jadi dibedakan antara 2 keadaan. Keadaan yang pertama, wajib dizakati karena benda tersebut, anggaplah rumah atau kendaraan bermotor tadi disiapkan untuk jual beli. Dia jual beli motor, dia jual beli rumah, maka rumah itu kena zakatnya. Tapi kalau keadaan yang kedua, rumah, tanah dan yang semisalnya dia jadikan sebagai bahan sewa-sewaan atau kontrakan atau yang semisalnya, maka tidak dikeluarkan zakatnya, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali uang sewanya, kecuali uang kontrakannya, itu sampai kepada nisab emas ataukah nisab perak. Wa inna mashtaraha sahibuha lil isti'mal. Kenapa ujroh itu sewa menyewa tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya? Karena sang pemilik juga terkadang bisa menggunakan. Jadi orang yang punya sewa penyewaan mobil, penyewaan motor, penyewaan rumah, bisa jadi yang memiliki rumah tersebut, yang memiliki mobil kendaraan tersebut, dia pakai sendiri. Berarti tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan jual beli yang apabila sudah laku, berarti dia tidak berhak untuk memakai kendaraan, rumah atau yang semisalnya yang sudah terjual tadi. Kemudian kata beliau, wa idza jitama'a bi sahibi sayyaratil ujrah aw ghairihi nuqudun tablughun nisaba fa 'alaihi zakatuha. Apabila sudah terkumpul pada mereka-mereka yang memiliki mobil sewaan atau yang semisalnya rumah sewaan atau benda-benda lain atau perkara-perkara lain yang memang urusannya adalah sewa-menyewa, mobil berat atau alat-alat berat dan yang semisalnya, terkumpul uangnya, nukutnya, uangnya terkumpul sampai kepada nisab emas, sampai kepada nisab perak, fa'alaihi zakatuha. Tapi kalau tidak terkumpul, sewa-menyewa selama 1 tahun tidak menghasilkan 50 juta, ya enggak ada zakatnya. Sewa-menyewa selama 1 tahun tidak sampai ke bilangan 595 dikali 60 ribu perak, nisab perak, ya tidak sampai, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi permasalahan atau yang menjadi inti pembahasan kita, apabila uang sewa menyewa tersebut selama 1 tahun sampai kepada bilangan nisab emas ataukah nisab perak, idza hala 'alaihal haul, selama bertahan 1 tahun, sawa'un kana 'addaha lin nafaqah aw lit tazawwuj aw li syira'il iqar aw li qada'i dain. Walaupun orang tersebut memiliki uang yang dia siapkan untuk menafkahi keluarga-keluarganya, artinya uang tabungannya, atau litazawuj, atau dia memiliki uang simpanan untuk menikah, bekal menikah, au li syira'i iqar, atau dia punya simpanan uang untuk bakal membeli tanah, liqada'i dain, atau dia memiliki simpanan uang gunanya untuk kalau sudah terkumpul membayar hutang-hutang yang dia miliki, au ghairi dzalik minal maqasid, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Li'umumil adillati syar'iyyati dallah 'ala wujubi zakah fi mithli hadza. Mereka yang memiliki uang simpanan, uang di bank selama sampai kepada nisabnya dengan tujuan apapun, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, tujuannya apapun. Dia punya uang banyak tujuannya untuk membeli tanah. Dia punya uang banyak tujuannya untuk membeli mobil. Dia punya uang banyak tujuannya untuk membeli bangunan-bangunan yang ada. Dia memiliki uang yang banyak, simpanan yang banyak, tujuannya untuk berangkat haji, tapi tidak distorkan ke Kementerian Agama. Dia miliki sendiri, belum distorkan. Atau mungkin contoh yang lain, kata beliau, dia memiliki simpanan banyak untuk modal nikah. Dia memiliki simpanan banyak untuk membayar utang. Selama simpanannya tersebut sampai kepada nisabnya, nisab emas atau nisab perak, maka wajib untuk dia keluarkan 2,5% di akhir tahun. 50 juta yang dia siapkan untuk modal nikah, 50 juta yang dia siapkan untuk membeli tanah, atau mungkin 200 juta, 300 juta dia siapkan untuk membeli tanah, untuk membeli rumah, untuk membeli apapun itu. Maka ketika sampai pada akhir tahun, Januari, Desember, Ramadan, Syaban, Muharram, Dzulhijjah, persis 12 bulan, wajib dia keluarkan 2,5%. Tanpa melihat kepada maksud dan tujuannya uang tersebut dikumpulkan. Baik, difahami insyaallah. Jadi tidak melihat kepada maksud dan tujuan dari sang pemilik uang atau sang pemilik harta, apapun keadaannya, selama sampai kepada nisab emas ataukah nisab perak dan bertahan haulan kamilan, wajib untuk dikeluarkan 2,5%. Wassahihu min aqwalil ulama, dan yang benar dari pendapat-pendapat para ulama, annadaina la yamna'uz zakah lima taqaddam, bahwasanya hutang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak menghalangi untuk dia mengeluarkan zakat, artinya tidak mencegah ketika dia punya utang banyak, utangnya 100 juta, 200 juta, tapi hartanya juga banyak, 1 miliar misalkan, ya tetap 1 miliar dikeluarkan 2,5%-nya, tidak melihat kepada hutangnya. Jadi ada beberapa pendapat dari para fuqaha, apabila seorang muslim memiliki hutang, maka kewajiban zakat berarti gugur dari pundaknya. Kewajiban zakat tidak diberikan lagi kepadanya. Kenapa? Sebagian para ulama fikih mengatakan, artinya kalau dia memiliki hutang, dia bukan orang yang ghani di dalam Islam. Karena orang yang ghani di dalam Islam, orang yang kaya itu tidak membutuhkan uang orang lain. Dia, uangnya dia sendiri yang dia miliki. Dan itu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia, memenuhi semua kebutuhan dia, menutupi semua bisnis-bisnisnya, usaha-usahanya. Ini orang yang ghani di dalam al-Islam. Akan tapi kata beliau, pendapat yang sahih, seorang yang ghani, seorang yang kaya, punya uang ratusan juta, punya uang miliaran misalkan, tapi dia memiliki utang, utang tersebut tidak mencegah dia, tidak menghalangi dia untuk dikeluarkan zakat. Artinya apa? Tetap wajib dia keluarkan zakatnya, karena uang yang dia miliki, walaupun dia memiliki utang, karena banyak sebab, dia memiliki banyak uang tapi juga memiliki banyak utang. Ada yang demikian. Mungkin gali lubang tutup lubang atau yang semisalnya. Islam tidak memandang hal tersebut. Selama dia memiliki banyak simpanan, uangnya banyak, akan tetapi memiliki hutang, tidak menjadikan hutang tersebut penggugur kewajiban zakatnya. Tetap dia wajib mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki, harta simpanan yang dia miliki. Dia memiliki hutang 10 juta, tapi hartanya dia 70 juta. 70 juta harus dia keluarkan. Padahal kalau dia pintar atau kalau dia cerdas sebagai seorang muslim yang tidak mau berhutang, yang tidak bermudah-mudahan dalam berhutang, karena hutang ini urusannya besar, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau kita memiliki sekian banyak hutang, ternyata la qaddarullah Allah cabut nyawa kita dalam kondisi hutang-hutang kita banyak, sulit kita untuk memiliki jalan yang mulus menuju hisab, karena akan tergantung dengan hutang tersebut sudah dilunasi atau belum. Kita masih ada kaitan dengan perkara-perkara dunia, dengan urusan-urusan dunia, dengan orang-orang yang berada pada tanggung jawab kita. Tapi yang namanya orang punya usaha bisnis, atau yang semisalnya sekian banyak katanya pengusaha-pengusaha muslim, dia berani berhutang, akan tapi uangnya juga banyak. Tetap ketika uangnya itu banyak, dia harus mengeluarkan 2,5% dari uang yang telah sampai dan melebihi nisabnya. Kalau dia cerdas sebenarnya, dia tutupi dulu hutangnya. Tapi karena sekian banyak pertimbangan, dia punya pertimbangan ini itu, dia menyewa akuntan atau yang semisalnya sarjana ekonomi, atau yang semisalnya jangan dulu dibayar hutangnya, biarkan dulu hutang selama 1 tahun. Pertimbangan-pertimbangan, antum ma'lam bi umuri dunyakum, ada keadaan yang demikian. Dia banyak uang tapi juga banyak utang. Dan hal ini kata beliau pendapat yang sahih dari kalangan para ulama, tidak mencegah dia dari kewajiban zakat, tidak menggugurkan kewajiban zakat yang dia miliki. Tetap harus dia keluarkan 2,5% dari harta dia yang disimpan banyak tersebut. Hakadha amwalul yatama. Begitu pula kata beliau harta-harta kaum yatim, harta-harta anak yatim. Ada seorang anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ayahnya mewariskan sekian harta benda, ratusan juta uang, sekian hektar tanah dan yang seterusnya. Diberikanlah tanggung jawab tersebut karena anaknya masih kecil, belum balik, belum mengetahui cara mengolah uang atau tanah yang diwariskan kepadanya. Akhirnya diberikan kepada seorang penanggung jawab, pamannya atau orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat. Maka orang yang memegang harta-harta yatim tersebut, wal majanin, atau orang-orang yang memegang harta-harta orang yang gila, karena ada beberapa pihak yang memegang tanggung jawab. Jadi ketika orang yang gila atau anak yatim tersebut memiliki kebutuhan, dia yang akan mengeluarkan, maka hartanya dititipkan padanya. Tajibu fiha zakah inda jumhuril ulama. Harta-harta yang banyak yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, warisan dari sang ayah yang telah wafat, sekian ratus juta, sekian hektar tanah, wajib untuk dia keluarkan tanahnya, afwan, zakatnya. Wajib untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun anak tersebut belum balik. Seperti yang kemarin telah kita bahas, yang namanya zakat tidak memandang kepada bulugh, baliknya seorang muslim. Dia masih kecil, belum balik, masih di usia 5 tahun, 6 tahun, ditinggal pergi ayahnya, tapi warisannya banyak. Dari harta tersebut, sang penanggung jawab, sang pemegang harta anak yatim harus mengeluarkan zakatnya di akhir tahun 2,5%. Ini pendapat jumhurul ulama, kata beliau. Idza balagatin nisab. Syaratnya sama, apabila telah sampai nisabnya, nisab emas atau nisab perak, wahala alaihal haul, dan bertahan harta tersebut selama 1 tahun penuh. Wajib ala awliyaihim ikhrajuha bin niyati anhum inda tamamil haul. Dan wajib bagi pemegang harta-harta yatim tersebut untuk dia keluarkan zakatnya dengan meniatkan pahalanya untuk anak-anak yatim tersebut. Inda tamamil haul, sampai ketika dia mendapati akhir tahun. Artinya telah genap 12 bulan harus dikeluarkan oleh sang penanggung jawab, sang pemegang harta anak yatim atau harta orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Li'umumil adillah, berdasarkan keumuman dari dalil-dalil yang ada di dalam hal ini. Mithlu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam fi hadis Mu'adz. Dari hadis Mu'adz ibn Jabal, lamma ba'athahu ila ahli Yaman, ketika Mu'adz ibn Jabal diutus oleh Nabi kepada penduduk negeri Yaman. Inna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ibaraihim. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang kaya, sadaqatan, sebuah sedekah, zakat, infak, fi amwalihim, pada harta-harta mereka. Lihatlah keumuman hadis ini, tidak disebutkan oleh Nabi SAW persyaratan seorang yang baligh seorang yang telah dewasa, seorang yang telah membedakan mana yang baik, mana yang benar, seorang anak yang telah tamyiz, bisa membedakan antara al-jamr dengan at-tamr, tidak. Tapi secara umum, siapapun yang memiliki harta, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah pada harta-harta tersebut. Wajib dikeluarkan zakat dari harta-harta tersebut. Yang mana harta tersebut tu khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, wa turaddu fi fuqaraihim, dan diberikan kepada kaum fuqara al-masakin, pada kaum muslimin atau di tengah-tengah kaum muslimin. Maka walaupun anak yatim yang masih kecil tapi ditinggalkan warisan sekian banyak harta oleh orang tuanya, maka tetap dia terhukum sebagai al-aghniya karena memiliki harta-harta yang banyak, dan harta tersebut wajib dikeluarkan sedekahnya atau bahasa kita dengan zakatnya. Waz-zakatu haqqullah la tujawizul muhabatu biha liman la yastahiqquha. Dan zakat itu, kata beliau, adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban setiap muslim, kewajiban setiap hamba Allah untuk memenuhi hak-hak tersebut. La tajuzul muhabatu biha liman la yastahiquha, yang tidak boleh kita salurkan, yang tidak boleh kita berikan kecuali kepada orang-orang yang berhak. Wala ayajribal insan biha li nafsihi naf'an aw yadfa'u darran. Dan tidak boleh pula seorang insan, seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan zakat tersebut kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan maslahat atau untuk mencegah kemudaratan. Jadi dia anggap bahwa harta ini tidak berhak untuk diberikan kepada orang lain. Yang berhak menerima adalah keluarga saya. Jadi putar-putar di situ saja. Dia orang yang ghani, dia orang yang kaya, punya sekian hektar tanah. Ketika akhir tahun tiba, maka dia keluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki, tapi dia berikan kepada kerabat terdekatnya. Bukan orang yang fakir, tapi tujuannya ini untuk maslahat, karena dia kerabat terdekat saya, karena. Ini kata Syekh Al-Musannif alaihi rahmatullah, bukan yang dimaukan di dalam al-Islam. Karena harus benar-benar diberikan kepada fuqara, sejauh apapun hubungan fuqara tersebut. Memang yang afdal dijelaskan oleh para ulama fikih, yang afdal, yang paling baik kita memberikan zakat kita, apakah itu zakat fitrah ataukah itu zakatul mal, kepada kerabat-kerabat yang kita miliki, selama mereka mustahik. Ini catatannya. Selama mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima. Tapi kalau mereka tidak berhak untuk menerima, tidak dibenarkan. Walaupun dengan alasan naf'an wa yadfuddar, untuk mendapatkan manfaat, jalbul manfa'ah atau yadfa'u darran, untuk mencegah kemudaratan, agar harta saya tidak dikhianati oleh orang lain, agar harta saya tidak mubazir, agar tidak. Ini hanya sekedar waswas syaitan. Hati-hati dari waswasah dari syaitan, karena syaitan ini pintar dalam mempermainkan akal-akal seorang ghani secara khusus. Seorang yang kaya akan digambarkan bagaimana apabila engkau keluarkan harta ini kepada orang lain di luar sana, enak sekali dia tidak kerja tapi mendapatkan uang 1.250.000. Mendingan kamu berikan kepada keluarga terdekatmu yang nampaknya miskin, zahirnya miskin, tapi dia mengetahui ternyata ini adalah permainan syaitan. Hati-hati dari perkara ini. Kalau bukan mustahik, kerabat terdekat kita tidak berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Sejumlah 1.250.000, kalau kita analogikan nisab emas adalah 50 juta. Kemudian kata beliau, wala ayyaqiya biha malahu aw yadfa'u biha anhu madzimmatan. Tidak boleh pula dia menahan harta tersebut, kemudian dia ingin menggugurkan kewajibannya begitu saja, tanpa harus mengeluarkan zakatnya. Mungkin dia mendatangi beberapa habaib, beberapa kiai, atau yang semisalnya, meminta fatwa. Saya ingin menjadikan harta saya ini berkah. Saya ingin mensucikan harta-harta saya ini, tapi tidak ingin saya keluarkan. Ayo coba tolong Pak Kiai atau Pak Habib, dijadikan sebagai harta yang bisa suci. Akhirnya Habib tersebut mengeluarkan fatwa, oh begini saja, dijadikan sebagai modal usaha, kita bangun pom bensin dan yang seterusnya, usaha untuk pondok pesantren, usaha untuk ma'ahad, usaha, dijadikan modal usaha. Uang tersebut harusnya dia keluarkan untuk fuqara wal masakin, akan tetapi dia keluarkan sebagai modal usaha yang baru, dengan fatwa dari Habaib, dengan fatwa dari Kiai, dengan fatwa dari guru, dari Syekh, atau yang semisalnya, orang alim, tetap tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Maka zakat ini khawatir filah ya ra'akumullah tidak bisa diakal-akali. Kalau memang sudah kewajiban, ya sudah harus dikeluarkan. apakah itu zakatul mal, ataukah itu zakat fitrah, ataukah itu zakat urudut tijarah. Kita memiliki dagangan, kita memiliki usaha. Sampai kepada nisabnya, penghasilan per bulan, atau mungkin bisa jadi penghasilan per pekan, itu 50 juta. Berarti satu bulan dia bisa menghasilkan 200 juta. 200 juta di akhir tahun bertahan, harus dia keluarkan 2,5% dari 200 juta tersebut. Haknya saudara-saudara kita dari al-fuqara wal masakin dan golongan 8 golongan yang lainnya yang akan disebutkan oleh beliau menukil dari surat At-Taubah. Bal yajibu 'alal muslim, bahkan wajib bagi seorang muslim untuk dia keluarkan zakatnya. Kepada siapa? Sarrafa zakatahu li mustahiqiha, dan harus dia keluarkan pula dan ditujukan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Likaunihim min ahliha, karena mereka adalah orang yang berhak untuk menerima zakat tadi, karena tidak semua orang berhak untuk menerima zakat. La ligharadin akhar, bukan dengan tujuan-tujuan lain. Jadi banyak orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat, tujuannya bercampur aduk antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Maka dia akan memilih-milih pihak mana yang akan saya berikan. Dia akan berpikir ulang, berpikir keras, pihak mana yang saya berikan, dan targetnya apabila saya berikan akan mendatangkan keuntungan lagi untuk saya. Jadi benar-benar orang yang mengeluarkan zakat ini akan diberikan waswasah oleh syaitan, jangan sampai kamu rugi apabila kamu keluarkan zakat hartamu. Ini permainan syaitan, hati-hati. Memang nampaknya kurang, 50 juta akan berkurang 1.250. Dan kurangnya uang itu bagi orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadikan dia tidak tidur sehari semalam. Dia akan berpikir, uang 1.250 itu kalau saya berikan kepada tambahan modal, keluarga saya akan menghasilkan ini. Terus dipermainkan oleh syaitan, karena dia tidak mengikhlaskan hal tersebut. Kepada 8 golongan pun dia akan pilih-pilih, mana golongan yang bisa mendatangkan manfaat untuk saya, mana golongan yang akan bisa mendapatkan keuntungan balik untuk saya. A'udzubillah minadzalali wal hawa. Maka kata beliau, haruslah diserahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak, dan kita memandang mereka orang-orang yang berhak, bukan untuk tujuan-tujuan lain. Jangan sampai ada tujuan untuk mendatangkan keuntungan balik, untuk mendatangkan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dia, wal'iyadzubillah. Ma'ati bin nafsi biha, dan itu juga memiliki faedah, memiliki hikmah, akan mensucikan, membersihkan jiwa sang pemberi zakat. Wal ikhlasu lillahi fi dzalik, dan dia harus mengikhlaskan niatnya pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan zakat tersebut. Hatta tabra'a dhimmatahu wa yastahiqqu jazilal mathubah wal khalaf, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar menggugurkan kewajiban zakat yang ada pada pundak-pundaknya. Wa yastahiqqu jazil, dan dia berhak mendapatkan balasan al-mathubah, ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala, wal khalaf, dan gantinya Allah Azza wa Jal pun akan memberikan dengan segera kepadanya. Jadi kalau memang dia benar-benar ikhlas, dia berikan kepada 8 golongan yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, dia akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah, ganjaran yang besar dari Allah berikut al-khalaf, ganti dari uang yang telah dia keluarkan. Zahirnya berkurang, akan tetapi percayalah, yakinilah, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, imma dengan uang yang berlipat-lipat ganda, wa illa dengan keberkahan, yang itu menjadi target utama bagi orang-orang yang memiliki harta benda di dunia ini. Wallahu taala alamu bisawab. Alhamdulillah, kita hampir menyelesaikan risalah ini, insyaallah taala kita sisakan sedikit untuk pertemuan besok terakhir di tanggal 23 Ramadan biidznillahi taala, yang insyaallah setelahnya kembali antum akan mendapatkan faedah al-jammah dari ustadzuna al-ustadz Abu Ahmad Ali hafizahullah wa ra'ah pada tanggal 24 Ramadan biidznillahi taala. Insyaallah taala besok kita akan membahas apa yang ada dari surat At-Taubah ayat ke-60 yang berkaitan dengan 8 orang-orang atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cuma satu golongan, al-fuqara faqat, tanpa ada golongan yang lain. Tapi kalau zakat mal, atau zakat pertanian, atau zakat urudut tijarah, atau zakat yang telah kita bahas, perhiasan seorang wanita, itu bisa diberikan kepada 8 golongan yang Allah nukilkan satu persatu dengan rinci pada surah At-Taubah ayat ke-60. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang terakhir besok. Bi'idnillahi ta'ala, nasolah taisir, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, tafaddaru ya ra'akumullah.